92 Naibul Fa'il. Ya. Kemarin kok enggak salah sudah ya. Sekarang berarti yang ta'rifuhu ya. Ta'rifuhu. Chandra mau baca? Ya, silakan baca. Fadhol. Ta'rifuhu. Ya, fadhol. Ayo cepat. Ta'rifuhu huwal ismul marfu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Faqala mu'alif rahimallahu taala ta'rifuhu huwal ismul marfu. Huwal ismul marfu alladhi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu. Baik, ini definisinya, dia adalah isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak disebutkan fa'il yang dalam yudkar fa'iluhu ligoyatin, karena ada tujuannya. Apakah karena li ma'lumi fa'ilihi, karena sudah diketahui fa'ilnya, au ligoyatin ukhra, atau karena tujuan yang lainnya. Baik, atau untuk menghindari adanya salah paham, ya maka dihapus ya fa'ilnya. Nah, dia dari isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Artinya fa'il itu bukan dihadaf ya. Bukan dihadap. Emang enggak ada, secara hukum itu enggak ada. Ya, karena fi'ilnya sudah dirubah, mughayyiru shighah. Kalau ada fa'il itu kan me bina lil ma'lum namanya. Lil ma'lum. Kalau ini ya di ya, melakukan fulan melakukan. Nah, ini kan diperlakukan, beda ya. Nah, ini bina lil majhul. Terus lanjut. Misaluhu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulun nabiyyi. Qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Buniyal islamu alal khamsin. Baik, buniyal islamu ala khamsin. Ah, mana naibul fa'ilnya? Al-islamu. Baik, nah, al-islam. Buniyal islamu ala khamsin. Nah, Islam dibangun di atas 5 hal, 5 pondasi, 5 asas ya. Terus i'rabuhu buniya fi'lun madin mughayyarul sigati. Mughayyarul sigati itu dirubah redaksinya. Tadinya bana, bana ya buni, jadi buniya. Ya, tadinya maknanya membangun, ini dibangun. Terus al-islamu naibu fa'ilin marfu'un. Baik, al-islam tadinya mungkin dia maf'ulun bih. Ya. Ya. Fa'ilnya misalkan banallahu al-islama. Ya, Allah membangun Islam, atau asy-syari' bana asy-syari'u ya al-islama. Maka syari'nya atau fa'il itu dihadaf ya, maka maf'ul bihnya ini menempati posisi fa'il hukman secara hukum. Terus asluhu bainal bana banallahu al-islama. Ah, bana ya bani. Ya. Terus fahudifal fa'ilu wa huwa lafzul jalalati lil ilmi di'ilmi bihi. Baik, lil ilmi bihi arti karena sudah diketahui. Siapa yang membangun fondasi Islam ini jadi 5? Asy-syari, Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang lain. Terus wa aqimul maf'ul wa uqimah. Wa uqimal maf'ulu al-islama. Ya, ini aslinya al-islama awalnya. Ya, terus terus maqamahu muqamahu. Baik, wa uqimal maf'ul wal islama muqamahu. Muqamahu fasara marfu'an. Ba'da an kana mansuban. Baik, ba'da an kana mansuban. Baik, perhatikan. Wa uqima al maf'ul. Al maf'ul bihnya itu pada kalimat banallahu al islama. Maka al-islamnya itu yaitu ditempatkan maf'ul bihnya ini muqamahu pada posisinya. Posisi siapa? Posisi fa'il. Fasara, maka jadilah dia marfu. Ba'da an kana mansuban, setelah dia sebelumnya ya ada adalah mansub. Ya, ba'da an kana, an-nya itu an mukhaffafah min as-sakinah. Aslinya annahu gitu. Terus wa ghayyirat ma'ahu suratul fi'li. Nah, wa ghayyirat. Nah, ini di langsung dipraktikkan ya. Ghayyara yughayyiru taghyiran ghayyira. Nah, ghayyara yughayyiru artinya apa? Berubah. Berubah. Berarti ghayyira dirubah. Nah, perhatikan fi'il yang bina lil majhul ini, yang mughayyaru sighah ini, dia nanti mengikuti naibul fa'ilnya. Misalkan antum katakan daraba Zaidun, di KDRT ya, contoh aja. Daraba Zaidun Hindan misalkan. Daraba Zaidun Hindan. Hindannya kan maf'ul bih. KDRT ini contohnya. Si Zaid kan tukang cepol tuh. Adorib mukul mulu. Ya. Nah, Zaidnya dihapus. Duriba Hindun, bukan duriba karena Hindun udah posisinya ya, dia udah posisinya di posisi fa'il. Maka dia hukumnya hukum marfu. Ya, maka berarti fi'il ini mencocokkan dengan naibul fa'il. Maka berarti duribat Hindun. Duribat Hindun. Nah, begitu juga dengan ini. Ya. Kata beliau di sini wa ghayyarat ma'hu suratul fi'il. Mana naibul fa'il dari ghayyarat di sini? Mana ya, ikhwah? Suratu, karena surah mu'annas. Suratul fi'ili. Maka bentuk fi'ilnya sudah dirubah dengan dia. Ya, fasara bunyal Islam. Ya, terus lanjut. Wathariqat ma'hu suratul fi'ili. Udah tadi, sekarang fasara bunyal Islam. Tariqatu taghyiri suratil fi'ili ma'ana ibil fa'ili. Nah, ini thariqatu, metode atau jalan atau cara taghyir, ya, merubah suratil fi'li, bentuk fi'il, ma'ana ibil fa'il, dengan naibul fa'il. Sebenarnya Ibnu Jurum sudah menjelaskan kan? Fa in kana al fi'lu madian dumma walu wa qusira ma qabla akhirih, fa in wa in kana fi mudarian dumma walu wa futiha ma qabla akhirih. Nah, terus idza kana madian yudmu yudmu yudammu yudammu awaluhu wa yuksaru ma qabla akhiri. Kalau di fi'il madi yudammu, didomahkan awalnya dan dikasrahkan sebelum akhir. Terus nahu duriba kutiba ukrima. Duriba kutiba ukrima. Ukrima dari wazan sulasi mazid bi harfin wahidin. Ukrima akrama ukrima. Ya. Baik, terus idza kana mudari'an yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Baik. Wa in kana mudari'an, kalau dia fi'il mudhari, ya, maka didomahkan awal, difathahkan sebelum akhir. Ya, terus contoh nahwu yudrabu yuktabu yukramu. Yudrabu yuktabu yukramu. Nanti begitu juga ya dengan fi'il rubai, fi'il fi'il sulasi bi mazid bi harfain au bi salasati ahruf, sama begitu juga. Ya, domah awal kasrah sebelum akhir itu kalau madi. Ya, domah awal fathah sebelum akhir kalau fi'il mudhari. Tadi dicontohkan di sini oleh Asy-Syarih hanya di luar fi'il sulasi mujarad, hanya wazan af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu. Nah, berarti masih di sulasi mazid bi harfin wahid. Ya, wasalain wazan af'ala yuf'ilu adalah wazan ya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Contoh, kita kasih contoh. Fassara yufassiru tafsiran. Si fulan mentafsirkan Al-Qur'an. Ya. Fassara fulanun Al-Qur'ana. Kan begitu. Nah, sekarang si fulan fa'ila dihadzaf. Jadi gimana? Fussirul Qur'an. Kalau fi'il mudhari yufassaru Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Itu wazan af'ala yuf'ilu. Sekarang wazan fa'ala yufa'ilu. Ya, fa'ala yufa'ilu. Ya, kita kasih contoh apa? Apa? Raja'a yuraji'u. Muraja'ah, muraja'atan. Ya. Misalkan kita katakan raja'a fulan, ya, darsahu. Si fulan memurojaah darasnya. Ya. Berarti si fulan ini dihadap jadi gimana? Ruji'ah. Ruji'ah darsu. Kalau fi'il mudhari'nya gimana? Kan yuraji'u. Yuraja'u. Yuraja'u darsu. Paham sini? Nanti wazan itu yang lain juga. Rubai, humasi, ya. Wazan istaf ala yastafilu. Contohnya istafaro yastafiru. Ya. yastaghfiru fulan rabbah. Ya. Ya, astaghfirullah. Ya. Yastaghfiru rabb fulan rabbahu. Maka berarti gimana? Dimintakan ampun rabbnya, dimintakan ampun. Jadi gimana? Yastaghfir. Itu kalau fi'il mudhari, fi'il madhi dulu. Istaghfara yastaghfiru. Fi'il madhi dulu. Ustaz. Lah. Apa? Ustaghfira. Ustaghfira rabbuhu. Apa fi'il mudhari-nya? Yastaghfaru rabbuhu. Nanti wazan yang lain semua begitu. Tapi nanti itu di mutamimah. Ya, makanya di sini Asy-Syarih penulis kitab apa ini namanya? Mumti. Nah, ini beliau hanya menyebutkan satu wazan dari Sulasi Mazid bi Harfin Wahid, yaitu dari wazan af'ala yuf'il wajah. Biar kita paham ngelotok mutkin di Sulasi Mujarrad dulu. Ya, di Sulasi Mujarrad dulu kita ngerti dulu. Nah, nanti di al-mutamimah biar ngertinya itu insyaallah taala. Ya, bertahap. Aqsamu naibil fa'il. Nah, jenis-jenis naibul fa'il. Fadhol dibaca siapa? Dio. Nah, Dio. Fadhol Dio. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Syarih, aqsamu naibil fa'il. Qala al-musannifu wa huwa ala qismaini, zahirin wa mudmarin. Fa zahiru nahwu qaulika duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Baik. Qala al-musannif, kata Ibnu Hajar, wa huwa ala qismain. Naibul fa'il ada dua macam juga, sama seperti fa'il ya. Ada yang zahirin mudmarin. Fa zahirnahu qaulika duriba Zaidun yudrabu Zaidun. Ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Ya, dan seterusnya. Terus dibaca dia syarahnya. Syarhu anqasamu naibul fa'ili. Apa? Inqasama. Inqasama. Inqasama. Inqasama naibul fa'ili. Apa? Itu wazannya apa dia? Hai dia. Ah. Wazannya apa tuh? Wazan apa kalau dari wazan fiilnya? Ya? Infa'ala. Infa'ala. Inqasama, inqasama. Inqasama naibul fa'ili. Kama inqasama alfa alfa. Kama inqasama. Kama kaman angko. Kaman. Karena dia hamzah wasol. Hamzah wasol itu yuktab wala yukra. Dia hanya ditulis. Ketika dia bersambung. Ketika dia bersambung dengan kalimat yang lain, dia hanya ditulis tapi tidak dibaca. Wujuduhu ka'adamihi. Ah, wujudnya dia seperti enggak ada. Ya, terus kaman qasamal fa'ilu ila zahirin wa mutmarin. Baik. Naibul fa'il terbagi sebagaimana fa'il juga terbagi ila zahirin wa mutmarin. Kepada yang zahir dan mutmar. Terus fa amma zahiru fa nahwu qawlihi ta'ala duriba masalun. Ah, ini jelas ya, duriba masalun. Masalun naibul fa'il dari duriba. Terus wa qawlihi yu'raful mujrimuna. Taib yu'raful mujrimun. Mujrimun naibul fa'il dari yu'rafu. Terus faqullun min faqullun. Ah, faqullun min. Nih, ceritakan kaidah dulu faqullun. Kullu ba'du itu adalah ya yang membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bihnya itu maf'ul bih? Apa namanya? Mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaihnya berupa isim zahir. Ya. Nah, sekarang ya isim zahir atau domir. Ya. Nah, sekarang ternyata isimnya enggak ada. Karena di depannya langsung huruf, huruf min, ya. Maka isim tadi yang jadi mudhofun ilaihnya diganti dengan tanwin. Ya, maka kullun min gitu. Maka setiap lafadz kullu di depannya min bacanya tanwin di kullunya, kullun. Nah, itu tanwinnya tanwin iwat. Iwat itu apa artinya? Pengganti. Pengganti dari isim. Gitu. Pengganti dari isim. Terus faqullun min masalun wal mujrimuna naibul fa'ili naibu fa'ilin naibu fa'ilin wa huwa marfu'un. Baik, maka masing-masing ya dari masalun pada contoh duriba masalun pada mujrimun dari contoh yu'rafu al mujrimun dia adalah naibul fa'il. Naibu fa'ilin marfu. Terus fi qawlihi masalun bidommati. Nah, li'annahu ismun mufradun. Taib. Nah, masalun dengan isim dengan dhamma karena dia isim mufrad. Ya. Terus wa marfu'un fi qawlihi al-mujrimuna bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Taib. Nah, mujrimun juga. Nah, nanti kalau dia musanna berarti kalau dia marfu dengan alif. Misalkan antum katakan begini. Ya, daraba Zaidun rajulaini. Daraba Zaidun rajulain. Zaid memukul dua pria. Si Zaidnya dihadap, berarti gimana? Duriba rajulani. Duriba rajulani. Ya, daraba Zaidun akhoka. Akhok. Daraba Zaidun akhok. Akhoka. Akhok ya. Ahok hakiki atau ahok akoka, pokoknya ahok. Zaid memukul ahok. Nah, Zaidnya dihajak, maka menjadi apa? Duriba ahuk. Ahuka. Ah, ya. Baik, terus. Qala wal mutmaruthna asyara nahu qulika. Nah, sekarang yang naibul fa'il mutmar. Terus. Duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Nah, ini semua kayak waktu pembahasan fa'il. Ya, maka kalau duribtu naibul fa'ilnya yang di domir. Ya, ta domir mutasil ta ini. Duribna domir ya, yang nah nu na. Duribta ta, duribti ti, duribtuma tu. Ya, duribtum tu. Mimnya alamatul jamak. Duribtunna berarti mana domirnya? Tunna, ya. Duriba mana domirnya? Naibul fa'il huwa. Duribat hiya. Duriba alif tasniyah. Duribu waw jamaah. Duribna mana naibul fa'ilnya? Nun niswa. Terus baca lagi dia. Asyarhu. Asyarhu nawa'u tsani min aqsami naibil fa'ili. Al mutmaru wa qad mathala lahu al musannifu bisuwarihi suwar jamak dari surah bisuwarihi bentuknya al mukhtalifatil lati yaridu alaiha. Santa. Terus wa nahnu nadhkuru laka misalan minal qur'anil karimi wa qa'a fihi naibul fa'ili mutmaron wa huwa qawluhu ta'ala wa qad ukhrijna min diyarina faquluhu ukhrijna fi'lun madin mughayyaru sighati as-sighati na wa na domirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Baik. Nah, perhatikan syarah. An-naw'u tsani min aqsami naibil fa'ili. Jenis yang kedua dari naibul fa'il mudmar. Ya, atau domir. Waqad massala lahu al-musannif dan musannif Ibnu Jurram telah memberikan contoh untuk naibul fa'il yang mudmar ini bi suwarihi al-mukhtalifah. Dengan berbagai bentuk yang beragam. Allati yaridu 'alaiha yang beliau bawakan. Ya. Duriba, duribu, apa namanya? Duribtu, duribna, duribta, duribti, dan seterusnya itu. Wa nahnu nadhkuru laka misalan. Dan kami akan menyebutkan untuk anda berbagai contoh aja. Minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anil Karim. Wa qa'afihi naibul fa'il. Mutmaron. Yang di situ naibul fa'il terletak dalam bentuk mutmar. Dalam bentuk domir. Wa huwa qawluhu ta'ala wa qad ukhrijna min diyarina. Berarti mana naibul fa'ilnya? Ya, domir mutasil, nah itu. Ya, nun. Ya, domir mutasil, mabni ala sukun fi mahalli raf'in, naibu fa'ilin. Wa qawluhu ukhrijna na fi'lun madin mughayyaru sighah. Ini jelas ya. Ya, bi atau bina lil majhul. Na domirun mutasilun mabni ya, ala sukun fi mahalli raf'in, naibu fa'ilin. Ya. Lihat itu di footnote wa misalu naibil fa'ili ad-domir mustatir qawluhu fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, lihat di sini syahidnya tu'maru di sini ya, bima tu'maru billadhi tu'mar gitu. Dia nanti jumlah silah mausulah la mahalla lahu min al-i'rab. Tu'maru di sini ya, naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah domir mustatir. Ujuban takdiruhu anta. Ya, anta. Ya, makanya amara ya'muru. Ya. Umirtu, aku diperintahkan, begitu. Ya. Kemudian wahakadha yuqal, ayo baca lagi dia. Wahakadha yuqalu fi i'rabi biqayyati baqiyati adomairi allati dzakaraha al-musannifu waqad dzakartu dalalata kulli domirin fi babil fa'ili. Nah, wahakadha yuqal, dan demikianlah dikatakan pada i'rab yang domir yang lainnya yang sisa tadi, allati dzakaraha al-musannifu, yang disebutkan oleh musannif, waqad dzakartu dalalata, dan saya telah menyebutkan dalalah ini semua, petunjuk ini semua, dalalah setiap kulli domirin, setiap domir fi bab fa'il, pada bab fa'il. Lihat di situ ada fawaidu wa tanbihatun. Ya, al-awwal. Ya. Sakata al-musannifu an fi'lil amri. Sakata, diam. Musannif, pengarang kitab ini diam, artinya beliau tidak membahas tentang fi'il amr. Kenapa? Li'annahu la yubna lil majhul. Karena yang namanya fi'il amr tidak dibinakan atas majhul. Coba gimana? Kan begini. Ya. Utruk, tinggalkanlah. Uskut, diamlah. Coba fi'il amr dibina lil majhul. Didiamkanlah gitu. Apaan itu coba? Nah, enggak ada kan? Asani yang kedua, ta'biru mughayyiru sighati ahsanu min qaulina mabni lil majhul. Ta'bir, pengungkapan mughayyiru sigha itu lebih bagus, ahsanu, daripada ucapan kita kalau kita bilang ini mabni lil majhul. Li'annahu qad yakunu al-fa'ilu ma'luman, karena terkadang fa'ilnya sudah diketahui. Ya. Fa qauluhu ta'ala khuliqal insanu, manusia diciptakan. Ya. Al-fa'ilu ma'lumun. Ya, huwa Allah. Fa'ilu ma'lum adalah Allah. Lakinnahu lam yudhkar, namun tidak disebutkan, ya. Baik. Dan berikutnya tamarinu, latihan, ini PR. Ya. Al-awwal da khattan tahta naibil fa'ili fi ma yali minal ayati. Da, letakkan khattan. Khattan apa artinya? Garis di bawah naibul fa'il dari ayat berikut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha yauma tublas sarair innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa qudiyal amru wa ilallahi yuturjaul umur. Gampang itu. Ya. Ini PR, kemudian da fil makanil khali naiba fa'ilin munasiban fi ma yali. Letakkan di tempat yang kosong titik-titik naibul fa'il yang cocok sebagai berikut. Ah, gampang itu. La tungkahu, apa tuh titik-titik? Ya. Ya. Illa biizni waliha. Ya. Kemudian la tusaddu titik-titik illa ila salasati masajidah. La tuqbalu titik-titik bi ghairi tahurin. Ah. Gampang itu. Ya. Latihan yang ketiga, da khattan tahtana ibal fa'ili fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ramadan fafutihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahannam wa sulsilat asyayatin. Letakkan di garis di bawah letakkanlah garis ya di bawah naibul fa'il pada sabda nabi tadi. Ya, yang keempat, a'rib ma tahtahu khattun. Coba antum i'rab ya, yang kalimat yang ada garis di bawahnya. Indal imtihani yukramu almar'u au yuhanu. Ketika manusia diuji, seorang akan dimuliakan atau yuhan, atau dihinakan. Baik, cukup. Nanti kita masuk ke bab mubtada khabar besok insyaallah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum.